Sepurane son sing piso ngeliat elor hang son itokno masih yo iso nang awak riko maki nyimpen rasa. Mulo son hang gawe loro ngedot tali asmoro setuluse son jaluk sepuro pisoh nyambung rasa. Terima kasih.